الفرض لا يندب عنه سجود السهو، بل إن نكره والزمان قريب أتى به وبنى عليه وسجد للسهو. رجيع الكون صلاة الفرض وكان إلى مثال جامدي لنا سجود سهو، إلى مثال جامدي، tapi dia harus dilakukan. Jika ingat dan waktunya masih masih dekat, maka kembali lagi untuk mengulangi rukun sholat tersebut. Dan hukumnya kalau waktunya lama, maka itu hukumnya berbeda, yakni dia menambah satu rakaat. Wabana alaihi, lalu dia melanjutkan wasajadah di sahwi, lalu sujud sahwi. Wasunnatu la ya'udu ilaiha ba'da talabbusi bil fadhi walakinnahu yasjud li sahwi 'anha. Sedangkan yang sunnah, maka dia tidak kembali setelah dia mulai melakukan yang fardu, seperti tasyahud awal. Ketika sudah sempurna al-qiyam berdiri, maka tidak kembali duduk. Tapi kalau belum sempurna berdiri, maka dia kembali duduk. Walakinnahu yasjudu lis-sahwi, ya, dan dia tetap sujud sahwi. Wal hayatu la ya'ud ilaiha ba'da tarkiha wa la yasjudu lis-sahwi 'anha. Sedangkan hayat, ya, hayat salat yang 15, maka itu tidak kembali untuk melaksanakannya. Kalau ketinggalan, ya sudah, biarkan saja. Wa la yasjudu lis-sahwi, dan dia tidak sujud sahwi. Wa idza syakka fi 'adadi ma ata bihi min raka'at bala'a al-yaqin wa huwa al-aqall wasajada lisahwi. Jika seseorang lupa tentang jumlah rakaatnya, bala ala yakin, maka dia, ya, memakai yang yakin. Yakin itu berapa? Ragu antara jumlah lebih kecil dan jumlah lebih banyak, maka dia berpegang dengan jumlah yang lebih kecil. Ya, berpegang dengan jumlah yang lebih kecil, wasajada lisahwi, kemudian dia sujud sahwi. Ya, dan kita sudah sampai bahasan ini ketika majlis yang lalu. Kemudian Al-Qadir Syekh Abu Suja menyebutkan wasujudu sahwi sunnatun wa mahaluhu qabla salam. Sujud sahwi itu hukumnya sunnah, yang hukumnya adalah sunnah. Wa mahaluhu qabla salam, dan letaknya adalah sebelum salam. Sujud sahwi itu sunnah, jelaskan oleh Syekh Mustafa bahwa diannahu lam yushra' li tarki wajib. Jadi ya, tidak disyariatkan dengan serta merta meninggalkan kewajiban. Kenapa? Karena kewajiban harus ditambah. Kalau kewajibannya harus ditambah, harus dilakukan. Sebagaimana penjabarannya yang telah lalu, kalau waktunya dekat harus kembali lagi. Kalau waktunya jauh, maka dia menambah satu rakaat. Karena rokaat yang ketinggalan fardunya itu tidak sah. Rokaat yang ketinggalan fardunya itu tidak sah, ya, karena meninggalkan sunnah. Dan hukumnya adalah sunnah menurut madzhab Imam Asy-Syafi'i, letaknya sebelum salam. Letaknya sebelum salam. Di sini Syekh Mustafa Al-Bukhari membawakan hadis riwayat Imam Muslim, yang ini salah satunya, yang salah satu posisi sujud sahwi yang dia sebelum salam, yakni tidak syakkan kamsolnya ketika lalu jumlah rakaat salat. Ketika lalu jumlah rakaat salat, sebagaimana hadis Abu Sa'id Al-Khudri, tidak syakkan ahadukum fi salati malam yadri kamsolnya thalatha am arba'. Kalau kalian ragu dalam salatnya, tidak mengetahui berapa rakaat dia salat, apakah 3 rakaat atau 4 rakaat? Ya, apakah 3 rakaat atau 4 rakaat? Falyatahasyad, maka lempar keraguan tersebut. Hilangkan keraguan tersebut. Falyatahasyad, dia pilih yang yakin. Yang yakin itu berapa? Jumlah yang lebih sedikit. Jumlah yang lebih sedikit. Thumma yasjudu sajdatain qabla'an yusalli. Kemudian dia sujud 2 kali sujud sebelum salam. 2 kali sujud sebelum salam. Baikkah masalah kawasan syafa' dan al-kufala. Kalau ternyata dia salat 5 rakaat, maka sujud sahwi telah menggenapkan salat. Baikkah masalah iman, ya, dalil posisi sujud sahwi, bahwa posisinya adalah sebelum salam. Posisinya adalah sebelum salam. Di sini ada hadis-hadis tentang posisi sujud sahwi. Dua rakaat dan sujud setelah salam. Ya, sujud sujudnya setelah salam. Ini hadis yang keempat. Ini masalah meninggalkan tasyahud awal. Paham ya? Hadis pokok sujud sahwi hadis ini. Hadis pokok sujud sahwi itu hadis ini. Maka di sini nyata sujud sahwi yang sebelum salam ada hadis Abu Sa'id al-Khudri lupa jumlah rakaat. Ada hadis ya, Ibnu Abdullah bin Muhayna meninggalkan tasyahud awal. Sedangkan sujud hadis yang Nabi SAW sujud sahwinya setelah salam, hadis Abdullah bin Mas'ud ketika menambah jumlah rakaat, dan hadis Dzil Yadain ketika Nabi SAW lupa dan salam sebelum jumlah rakaatnya sempurna. Paham ya? Maka ini para ulama khilaf. Kenapa? Karena hadisnya berbeda seperti ini. Semua mazhab tidak ada yang sepakat. Empat mazhab tidak ada yang sama. Dan empat mazhab tidak ada yang sama dalam hal ini, dan ini termasuk yang masalah khilafiyah, ikhtilaf qawiyyah, khilafnya kuat, khilafnya kuat, masing-masing dalilah itu kuat. Maka saya ingin agak meluas, makanya para ulama khilaf. Kenapa? Karena hadisnya berbeda pendapat seperti ini. Para ulama khilaf tentang ya, bagaimana posisi hukum sujud sahwi. Ini maudhu' sujud sahwi yang dari Nabi SAW. Yang dari Nabi SAW. Ini juga dari Nabi SAW. Sedangkan ini sujud sahwi khilaf para ulama. Para ulama khilaf tentang maudhu' sujud sahwi. Pendapat yang pertama, pendapat yang pertama, sujud sahwi adalah sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Kama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Yang sujud sahwi sebelum salam, sujud sahwi sebelum salam. Sujud sahwi setelah salam, sujud sahwi setelah salam. Ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Pendapat Daud as-Sahih. Ini pendapat Daud as-Sahih. Sujud sahwinya sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau ada yang bertanya, bagaimana kalau salahnya di luar ini? Pak, kalau salahnya di luar ini bagaimana? Tidak sujud sahwi. Tidak sujud sahwi di Daud as-Sahih. Pendapat yang kedua, sujud sahwinya sebagaimana yang dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ada hadisnya dari Nabi SAW maka ikut Nabi. Yang ada hadisnya dari Nabi SAW maka ikut Nabi. Apakah sebelum salam atau setelah salam? Tapi bagaimana yang selainnya? Yang selain yang dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau masalah sujud sahwi yang tidak ada hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sujud sahwinya sebelum salam. Kila katanya Imam Ahmad ini taklid ke Imam Syafi'i masalahnya ini. Masalah yang tidak dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah tahu tidak. Ini pendapat Imam Ahmad. Pendapat yang ketiga, bahwa sujud sahwi itu boleh pilih, boleh pilih ataukah sebelum salam atau setelah salam. Ya, Imam Bukhari sebutkan mukhayyar baina qabla salam wa ba'da salam, sebelum salam atau setelah salam. Tapi beliau tidak menyebutkan siapa ulama yang berpendapat seperti ini. Ulama sini saya di sebelum salam ini pendapat Imam At-Tabari. Ini pendapat Imam At-Tabari bahwa boleh pilih. Kenapa? Nyatanya di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada hadis yang sebelum salam, ada hadis yang setelah salam. Paham ya? Pendapat yang keempat, sujud sahwi selalu sebelum salam. Selalu sebelum salam. Ini pendapat Imam Syafi'i. Loh gimana ini? Ini ada hadis-hadis setelah salam. Dan Allah dan Imam Syafi'i dalam Umdah ini berpegang dengan hadis Ibnu Buhaynah. Hadis Ibnu Buhaynah. Sedangkan hadis yang lainnya itu dikatakan bahwa dia mutaqaddim, lebih dahulu. Jadi seperti nasi masuk pakai hadis yang paling terakhir. Pendapat yang kelima, bahwa sujud sahwi itu setelah salam semua. Sujud sahwi adalah setelah salam. Ya, ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah. Ya, berseberangan dengan ya, ada Imam Syafi'i. Sujud sahwi setelah salam. Di sebagian riwayat sebutnya ada hadisnya, sujud sahwi sajadatani ba'dama yusalli. Yang namanya sujud sahwi itu adalah sujud, dua sujud setelah salam. Tapi sebagai ulama yang menyebutkan hadis tersebut, yang sebagai ulama menyebutkan hadis tersebut. Imam Ahmad seolah memukul rata seperti Imam Syafi'i. itu jadi sebelum sah. Dampak yang diukir dari nadi selesai pakai itu nyari itu kuat, maka tentu saja itu kuat. Tapi bagaimana ketika sebab-sebab sujud sahwinya itu tidak dinukil dari Nabi SAW? Wallahualam, ketika bab yang tidak dinukil dari Nabi SAW, kiasnya Imam Malik itu lebih kuat. Ya, kiasnya Imam Malik itu lebih kuat. Oleh karena itu, bahkan itu dikuatkan juga oleh Imam Nawawi ketika mensyarah hadis ini, bahwa aqwal madhab huna madhabu Malik. Madhab yang paling kuat di sini ini madhab Imam Malik, yakni tafsir. Nyatanya memang ada dua hadis dan Imam Malik bisa mendudukkan kapan sebelum salam, kapan setelah salam. Ya, kapan sebelum salam, kapan setelah salam. Kapan sebelum salam? Ketika ada yang kurang. Syahidnya hadis meninggalkan tasyahud awal, itu kurang. Ya, sujud sahwinya sebelum salam. Kapan setelah salam? Ketika ada kelebihan. Syahidnya hadis Abdullah bin Mas'ud salat 5 rakaat. Nabi SAW sujudnya setelah salam. Ya, itu kias yang kuat dari Imam Malik, ya. Tapi wallahualam, ya. Itu ya, ini sebagaimana ditegaskan sebelumnya, ini masalah khilafiyah yang kuat. Ya, maka silakan antum ya pilih pendapat ulama yang mana. Tapi kalau saya pribadi ya demikian. Kalau yang dinukil dari Nabi SAW, maka itu yang kuat adalah yang ikut sebagaimana Nabi SAW. Tapi kalau tidak ada bagaimana? Itu kiasnya Imam Malik yang kuat. Ya, kiasnya Imam Malik itu yang kuat dibanding hanya menentukan salah satu saja, apakah sebelum salam atau setelah salam, ya. Namun para ulama sepakat bahwasanya kalau sujud sahwi apakah sebelum salam atau setelah salam, maka salatnya sah. Para ulama sepakat kalau lah antum sujud sahwinya sebelum atau setelah salam, maka salatnya sah. Yani apa? Khilaf ini al-ikhtilafu fil afdal. Khilafnya sujud sahwi itu afdalnya kapan? Afdalnya kapan? Maka sebagaimana yang telah dijabarkan. Ya. Ini kita agak panjang ya di sini karena ini termasuk yang masalah khilafnya kuat. Kemudian ya Al-Qadhi Abu Suja, ya, beliau membawakan ya pasal tentang waktu-waktu yang ya dilarang untuk salat. Faslun wa khamsatu awqatin la yusalla fiha illa salatun laha sababun. Di 5 waktu yang itu tidak boleh salat di dalamnya. Tidak boleh salat di dalamnya illa salatun laha sabab. Kecuali salat yang dia memiliki sebab. Ya, kecuali salat yang dia memiliki sebab. Apa saja itu waktunya? Ba'da salati subhi hatta tatlu' asy-syamsu. Yang pertama adalah setelah salat subuh hingga terbenam matahari. Ya, setelah salat subuh hingga terbenam matahari. Setelah salat subuh hingga terbit matahari. Wa 'inda tulu'iha hatta tatakamala wa tartafi'a qadra ruhin. Yang kedua adalah ketika matahari sedang bergerak di ufuknya itu. Ketika matahari sedang bergerak di ufuknya sampai sempurna, sampai dia sempurna berada di atas ufuk. Wa tartafi'a qadra ruhin, dan dia berada di atas ufuk itu sekadar tinggi tombak. Ya, ini yang kedua. Waktu yang ketiga, wa idza stawat hatta tazur. Ketika matahari tepat di tengah hatta tazur, hingga matahari tersebut tergelincir. Ya, hingga matahari tersebut tergelincir. Ketika matahari tepat di tengah hingga dia mulai tergelincir, masuknya waktu zuhur. Ya. Maka ini waktu yang ketiga. Waktu yang keempat, wa ba'dal 'asri hatta taghruba asy-syamsu. Setelah salat asar hingga terbenam matahari. Ya, setelah salat asar hingga terbenam matahari. Ini waktu yang keempat. Waktu yang kelima, wa 'indal ghurubi hatta yatakamala ghurubuha. Ketika terbenam, yakni ketika bulatan matahari itu mulai masuk ke bawah ufuk. ketika terbenam mulai masuk ke bawah ufuk, hatta yatakamal, hingga sempurna bulatan matahari di bawah ufuk, maka itu sudah masuk waktu maghrib. Ya, maka ketika terbenamnya tersebut, ini waktu yang ya dibenci untuk sholat, kecuali sholat yang memiliki sebab. Lima waktu ini, ya tidak bolehnya sholat, apakah hukumnya? Apakah dia hukumnya makruh atau dia hukumnya haram? Ya, pertama dari hukumnya dulu. Apakah hukumnya? Apakah makruh atau haram? Maka para ulama Syafi'iyah di situ ada dua pendapat. Ya, fihi wajhan. Ada dua pendapat yang para ashabu Syafi'iyah yang mengambil istinbat dari nusus Imam Asy-Syafi'i. Asahuha fi rawdah wa syarh al-muhaddab fi hadzal bab at-tahrim. Ya, bahwa yang lebih kuat di Rawdatul At-Talibin Imam Nawawi, di syarah muhaddab Imam Nawawi, yang bahwa lebih kuat adalah haram. Yang lebih kuat adalah haram. Nanti kita tunjukkan dalalah dari hadisnya. Ya, yang lebih kuat adalah haram. Wa nasu alaihi Syafi'i fi risalah. Ya, dan ada nasnya Imam Syafi'i di Ar-Risalah, ya, di kitab usufik beliau. Ufi kitab al-isyarat annal karahiyah, karahiyatu tanzih. Jadi kitab-kitab yang lain di kitabul isyarah, ya, dari Imam Nawawi di kitab tahqiqnya, bahwa karahahnya itu makruh tanzih, yakni makruh saja, tidak sampai derajat haram. Ya, makruh saja tidak sampai derajat haram. Tapi wallahu a'lam, yang lebih tepat itu adalah haramnya. Nanti kita bahas dari hadisnya. Ya. Yang lebih tepat adalah hukumnya haramnya. Tapi apakah semua jenis salat? Tidak. Yang haram itu sebagaimana di sudah diisyaratkan oleh ya al-qadhi. Ah, tidak diisyaratkan, afwan, di syarahnya, bahwa yang haram itu adalah fi ghairi dzati sabab. Ya, salat-salat yang tidak memiliki sebab. Ya, salat sunnah, ya, yang tidak memiliki sebab, ya, sebagaimana disyaratkan di matannya, illa salatul laha sababun, kecuali salat yang memiliki sebab. Yakni apa? Kalau salat wajib maka tetap salat, kalau qada faitah mengqada salat wajib maka tetap salat. Begitu pula salatul wajibah lin nadar, salat wajib karena nadar, tetap salat. Begitu pula salat sunnah muakkadah laha sabab, maka tetap salat. Yang haram adalah salatul sunnatul mutlaqatun laisa laisa dzati sabab. Salat sunnah mutlak tidak memiliki sebab khusus. Ya, yang tidak memiliki sebab khusus. Ada salat sunnah mutlaqah. Yani apa? Kapan saja antum mau salat, salat itu boleh. Maka yang seperti ini ya haram, ya, yang seperti yang tidak diperbolehkan di lima waktu tersebut. Ya, mana dalil dari kelima waktu ini? Ya, di antara dalil adalah hadis yang sahih dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, Nabi SAW bersabda, "La salata ba'da subhi hatta tartafi' asy-syamsu, wa la salata ba'da al-'ashri hatta taghib asy-syamsu." Tidak ada salat setelah subuh sampai dia tinggi matahari, dan tidak ada salat setelah asar sampai terbenam matahari. Ya, maka ini larangan di dua waktu, larangan setelah salat subuh dan larangan setelah salat asar. Dan la salata itu la linafil jins, la linafil jins itu dia bisa ketika merembet ke hukum fikihnya bisa dua makna. Pertama, linafiy sihah, menafikan keabsahan, bisa juga linafiy kamal, menafikan kesempurnaan. Tetap sah tapi kurang sempurna. Tapi la linafiy jins yang lebih kuat makna awalnya adalah linafiy sihah, untuk menafikan keabsahan. Paham ini? Ya, untuk menafikan keabsahan. Ya, maka dia ya terlarang untuk sholat di waktu tersebut. Ya, terlarang untuk sholat di waktu tersebut. Ya, sebelumnya telah kita bahas bahwa itu ya haramnya. Ya, kalau ulama yang mengatakan makruh, berarti dia lainnya dibawa kepada linafil kamal, ya, untuk menafikan kesempurnaan. Ya, ini hadis tentang larangan dua waktu, setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Para ulama juga membahas bagaimana kalau misalnya seseorang dia sholat jamak, dia sholat jamak, jamak takdim, zuhur asar, zuhur asar, apakah boleh setelahnya, sholat setelahnya atau tidak? Paham? Ya. Dia menjamak jamak takdim, sholat zuhur dan asar, apakah setelah itu dia boleh sholat lagi atau tidak? Maka wallahu a'lam, ya, pendapat yang didukung oleh banyak ulama Syafi'iyah, ketika itu dia tidak boleh sholat. Kenapa? Karena terpenuhi apa yang disebutkan di dalam hadis, la sholata ba'dal asri, tidak ada sholat setelah asar. Ya. Walaupun ba'dal asri di situ sebenarnya ketika dijabarkan bisa masuk dua, yakni la sholata ba'da sholatil asri, tidak ada sholat setelah sholat asar, atau penafsiran yang kedua, la sholata ba'da waqtil asri ma'a sholatiha, tidak ada sholat setelah masuk waktu asar dan antum sudah sholat asar. Bisa dua penafsiran. Tapi banyak ulama Syafi'iyah menguatkan bahwa itu terpenuhi dengan semata-mata, ya, antum telah sholat asar, walaupun itu jamak takdim. Ya, ini dalil yang dua waktu. Sedangkan dalil yang larangan tentang tiga waktu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, qala thalathu sa'atin kana Rasulullah SAW yanhana an nusalliya fihinna wa an naqbura mautana. Tiga waktu di mana Nabi SAW yang melarang kita untuk sholat di tiga waktu tersebut. Ya, Nabi SAW melarang untuk sholat di tiga waktu tersebut. Wal aslu fi nahyi litahrim, dan hukum asal larangan itu adalah menunjukkan haramnya. Ya, hukum asal larangan itu menunjukkan kepada haramnya. Kapan saja waktu tersebut? Hina tadu asyamsu bazighatan hatta tartafi. Ketika mataharinya sedang terbit. Ya, sedang terbit, tadur dengan fi'il mudhari. Ketika mataharinya sedang terbit, mulai muncul ke atas ufuk, hatta tartafi, hingga dia agak meninggi. Sebagaimana telah disebutkan, hingga dia agak meninggi sekitar satu tombak. Ya, setinggi satu tombak. Maka ini ya dalil larangannya ketika matahari terbit. Di hadis yang lain disebutkan kenapa larangannya sholat di waktu matahari terbit atau ketika matahari terbenam. Nabi SAW menyebutkan di hadis yang lain, di annaha waktu yasjudulaha al-kuffar, karena itu waktu ibadahnya orang kafir. Ya, waktu ibadahnya orang kafir, terutama yang dia menyembah matahari. Ya, itu waktu ibadahnya ketika itu, ya, ketika sedang terbitnya itu. Ya, maka kita dilarang untuk tasyabuh dengan orang-orang kafir tersebut. Allah Tergelincir ini, ya, para ulama mengkhususkan, ya, sebagaimana jelaskan oleh Alim Ibn Qasim Al-Ghazi, yustathna min dzalika yaum al-jum'ah. Ya, dikecualikan pada hari Jumat. Ya, dikecualikan pada hari Jumat. Loh, kenapa pada hari Jumat? Ya, para ulama khilaf tentang sebabnya. Di antara sebab yang kuat pada hari Jumat itu ada hadis, hadis salatul intizar. Salat intizar, yakni apa? Seseorang disunahkan salat terus menerus hingga imam naik mimbar. Ya, ada hadis salat intizar. Sebagian ulama menjelaskan bahwa tidak makruh atau tidak dibenci, tidak terlarang untuk salat di waktu tersebut, karena itu waktu yang yaghlibu alaihi an-nu'as, waktu yang itu dominan waktu ngantuk. Dan agar dia tidak mengantuk, diantara salah satu caranya adalah dengan sholat sunnah. Ya, diantara salah satu caranya adalah dengan sholat sunnah. Ya, khawatir wudunya batal. Ya, khawatir wudunya batal. Dan sebagian orang menyebutkan sebab yang lain. Yaitu tidak terlarang ketika hari Jumat. Ketika hari Jumat. Dan Al-Imam Ibn Qasim Al-Ghazi juga mengecualikan ya wakada haram Makkah al-Masjid wa ghairihi fala tukrahu fihi as-salat fi hadhihi al-awqat. Begitu pula salat di Masjidil Haram. Salat di Masjidil Haram. Maka itu tidak makruh. Ya, maka itu tidak dibenci, tidak terlarang untuk salat di waktu kapan saja kalau salatnya di Masjidil Haram. Yang itu berdasarkan ya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Khamsah, oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, ya, dan Ashabus Sunan dalam sunan mereka, ya, hadis Jubair bin Mut'im, ya bani Abd Manaf la tamna ahadan tawafa bihadha al-bait wa shalla ayyata sa'atin sya'a min lailin aw nahar. Yang diriwayatkan dari Nabi SAW, ya, beliau melarang, wahai bani Abd Manaf, bani Abd Manaf, ya, Nabi SAW nasabnya kepada bani Abd Manaf. Ya, Abd Manaf itu bapak dari Hashim, ya, Al-Muttalib, Naufal Abdushams. Nabi SAW dari bani Hashim. Nabi SAW dari bani Hashim. Semuanya itu disebut bani Abd Manaf. Semuanya disebut bani Abd Manaf. Bani Hashim, bani Muttalib, bani Naufal, bani Abd Shams. Karena mereka yang menguasai daerah Masjidil Haram. Ya. Mereka yang menguasai daerah Masjidil Haram. Yang pegang kunci Ka'bah dari mereka juga. Yang biasa memberi makan orang haji dari mereka juga. Ya, itu keutamaan orang Quraisy, ya, terutama dari bani Abd Manaf. Nabi SAW melarang, wahai bani Abd Manaf, jangan larang orang salat di Masjidil Haram di waktu kapan saja. Di waktu kapan saja. Apakah waktu malam atau waktu siang? Paham ini? Ya, maka ini secara usul fiqh kita sudah bahas tentang umum dan khusus. Tentang umum dan khusus. Yakni apa? Waktu-waktu yang terlarang ini khosun fil awqat. Khusus dari segi waktu. Paham? Khusus dari segi waktu. Amun fis sholat. Umum dari sisi jenis sholat. Umum dari sisi jenis sholat dan tempat. Dan tempat umum. Paham? Ya. Sedangkan hadis ini khosun fil makan. Khusus dari sisi tempat Masjidil Haram. Ada pengecualian. Umum amun fi jinsi salat. Umum dari sisi jenis salat dan dari sisi waktu. Paham? Umum dari sisi jenis salat dan dari sisi waktu. Min lailin aw nahar, apakah waktu siang atau waktu malam. Maka para ulama mengambil yang bagian khususnya, yakni khusus di Masjidil Haram, maka itu tidak mengapa. Ya, maka itu tidak mengapa. Karena apa? Karena dia tempat yang khusus dari keumuman waktu larangan. Waktu yang terlarang dari segi tempat dia juga umum. Tapi ini adalah tempat yang khusus. Maka kita mengamalkan hadis yang lebih khusus. Paham ya? Ini mudah bukan, termasuk bagian mudah bukan antara yang umum dan khusus. Termasuk yang bagian umum dan khusus yang cukup pelik, ya, yakni amun min wajhin wa khasun fil wajhin, bagian yang itu umum dari satu sisi, khusus dari sisi yang lain, ya. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Mustafa Al-Bughah, salat yang terlarang ini adalah ghairu dhati sabab wa amma ma laha sababun fa tusalla fi kulli awqat. Adapun sholat-sholat yang memiliki sebab, maka boleh sholat di waktu kapan saja. Sholat yang memiliki sebab khusus, qadha sholat, mengulang sholat yang tidak sah, sahabat yang diperintahkan diulang, mengulang sholat yang tidak sah, sholat nadab, atau sholat yang memiliki sebab-sebab khusus, maka itu boleh. Ya, maka itu tidak terlarang di lima waktu ini. Ya, di lima waktu ini. Maka sholat yang terlarang jadinya apa? Sholat yang terlarang tadi nafilatun mutlaqah, ya, sholat sunnah mutlak, ya, sholat sunnah yang mutlak, maka itu terlarang. Ya, dari mana dalilnya pengecualian ini? Ya, dalil dari pengecualian ini diantara adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Anas, man nasiya sholatan fal yusalliha idza dzakara la kafarata laha illa dzalik. Barang siapa yang lupa salat, ya, yang lupa salat, maka salatlah ketika dia ingat. Tidak ada kafaratnya kecuali itu, yakni melakukan ketika ingat. Paham ya? Melakukan ketika ingat. Nabi SAW perintahkan salat wajib. Yang ketinggalan atau kelupaan atau ketiduran, maka segera salat ketika ingat. Dan sebab ketika ingat itu tentu saja ada kalanya bertepatan dengan lima waktu yang telah. Maka Nabi SAW tetap perintahkan sholat. Maka keluar jenis ini, ya, keluar jenis ini, qadha fa'idah namanya, mengqadha sholat yang luput. Apakah karena tidur atau karena lupa, ya, tetap diperintahkan dia untuk sholat. Yang ini tentang sholat wajib, tentang sholat wajib. Lalu bagaimana dari bolehnya sholat sunnah muakkadah ketika di waktu yang telaah tersebut? Dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi SAW sholat rakaatain ba'da asar. Nabi SAW pernah sholat dua rakaat setelah asar. Padahal ma'ruf Nabi SAW juga melarang sholat setelah asar. La sholat ba'da subhi, la sholat ba'da al-asri. Jangan sholat setelah subuh, jangan sholat setelah asar. Bahkan sebagian sahabat seperti Umar dan beberapa sahabat yang lainnya itu ada kalanya gebugin sahabat yang lain yang sholat setelah subuh dan sholat setelah asar. Umar, kalau ada orang setelah subuh sholat atau orang sholat setelah asar itu dipukul sama Umar. Ya, Nabi SAW melarang. Tapi ternyata Nabi SAW pernah sholat dua rakaat setelah asar. Ya, fasa'altu an dzalika. Maka Ummu Salamah bertanya, mengapa seperti ini? Ya, ya binta Abi Umayyah, sa'alti 'ani raka'atain ba'da al-'asri. Wahai anak Abu Umayyah, engkau bertanya tentang dua rakaat setelah asar. Wa innahu atani nasu min 'Abdil Qais, fa syaghaluni 'ani raka'atain allataini ba'da zuhri, fa huma atani. Ya, sebabnya adalah tadi waktu zuhur ada orang-orang datang, tamu Abdul Qais, utusan Abdul Qais, sehingga saya tidak sholat ba'diyah zuhur. Fahumah ada dua rakaat ini itu sholat itu. Nabi SAW tetap sholat. Nabi SAW tetap sholat. Padahal sholat sunnah, tapi dia sholatu sunnatun dzatu sabab. Sholat sunnah yang memiliki sebab, yakni rawatib. Sholat sunnah rawatib. Maka tetap itu diperbolehkan walaupun dia ba'da asar. Ya, walaupun dia ba'da asar. Ya. Wallah, maka ini ya bahasan tentang waktu-waktu yang terlarang sholat. Maka kita cukupkan sekian. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.